Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول النبي عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. إخواني وأخواتي في الله حفظكم الله. الحمد لله. Kembali الله عز وجل mempertemukan kita di tempat yang terbaik di muka bumi ini, dipertemukan di atas asas iman dan di atas asas al-Islam. Dan dengan iman dan Islam, Allah Azza wa Jalla di dalam iman dan di dalam Islam, Allah Azza wa Jalla memberikan kita anugerah padanya atau di dalamnya, yaitu beriman sebagaimana keimanannya generasi awal, berislam sebagaimana berislamnya generasi awal umat ini. Tentu ini adalah sebuah nikmat di dalam iman dan di dalam Islam yang kita dituntut untuk menjaganya, yang kita dituntut untuk melindunginya, seperti yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in dalam melindungi imannya, dalam menjaga dan memelihara keislamannya. Terkadang di dalam menjaga dan melindunginya di saat itu dituntut barakallahu fikum pengorbanan nyawa. Dari sini kita harus bisa meneladani, di saat kita mendapatkan anugerah sebagaimana yang mereka dapatkan, hormatnya kita terhadap anugerah ini, berarti kita harus mengikuti langkah-langkah mereka, menjaga, menghormati, melindunginya barakallahu fikum. Karena perlindungan yang membutuhkan pengorbanan nyawa, barisan-barisan mereka, para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, diberikan predikat kedudukan yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla menyebutkan termasuk predikat dan kedudukan tinggi yang disenatkan oleh Allah kepada mereka, yang terus dibaca oleh lisan orang yang beriman dan Islam, yang terus diulang-ulangi oleh mereka-mereka yang hufadzul Quran, menghafal Al-Quran, gelar ulaika humus sadikun. Mereka adalah orang-orang yang jujur. Ini adalah sebuah rekomendasi dari Rabbuna subhanahu wa ta'ala tentang kejujuran iman yang ada pada mereka, tentang kejujuran di dalam mengaplikasikan iman dalam kehidupan, kejujuran barakallahu fikum di dalam jihad mereka, kejujuran di dalam hijrah mereka. Kesimpulannya, kejujuran dalam amaliyat iman dan Islam. Allahu Azza wa Jalla memberikan sebuah predikat kepada mereka, ulaika humus sadiqun. Mereka adalah orang-orang yang jujur. Pada malam hari ini, barakallahu fikum, kita akan berbicara dengan sebuah tema, nilai sebuah kejujuran. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah. Allahu Azza wa Jalla menyebutkan di dalam firman-Nya, bercerita tentang orang-orang yang menemani Nabi alaihi salatu wassalam di dalam suka dan duka. Mereka yang menemani Rasul alaihi salatu wassalam di dalam mukim dan juga safar. Safar di dalam jihad fi sabilillah. Allahu Azza wa Jalla bercerita tentang mereka. Lil fuqara'il muhajirina alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus sadiqun. Kata Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin yang mereka dikeluarkan dari kampung halamannya, maksudnya diusir. Mereka diusir dari harta bendanya. Lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Kemudian Allah Azza wa Jalla melangsungkan, yabtaguna fadlam minallahi wa ridwana. Mereka mencari untuk kemudian siap diusir dari kampung dan harta bendanya. Tidak ada yang mereka cari kecuali karunia dari Allah Azza wa Jalla, kecuali keridhaan kepada Allah dari Allah Azza wa Jalla. Allah menambahkan keberikutnya, wa yansurunallaha wa rasulahu. Mereka adalah orang-orang yang membela Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan, ulaika humus shadiqun. Kita akan berbicara jauh, lebih jauh lagi terkait dengan kejujuran bersama karya Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah. Ayat yang kita bacakan ini sebuah rekomendasi min Rabbina subhanahu wa ta'ala, yang dibawa rekomendasi ini oleh imamun min a'immatil malaika, lalu menyampaikannya rekomendasi ini kepada Nabi Yuna alaihi salatu wassalam sebagai sebuah bentuk wahyu yang termaktub di dalam Al-Quran. Wal-Quranu yutla ila yaumil qiyamah. Al-Quran terus dibaca sampai pada hari kiamat. Barakallahu fikum. Di dalam ayat ini juga Allah Azza wa Jalla memberitahukan bahwa yang mendapatkan martabat yang tinggi, ulaika humus shadiqun minal fuqara'i, dari golongan orang-orang fakir, lil fuqara'il muhajirin, orang-orang fakir, barakallahu fikum. Dari sini kita memahami bahwa untuk mendapatkan sebuah predikat tinggi di sisi Allah akan bisa diraih oleh orang-orang fakir, oleh orang-orang miskin, bisa diraih pula oleh para al-agniya, orang-orang kaya, barakallahu fikum, yang memiliki kelebihan dalam harta bendanya, rahimani wa rahimakumullah. Yang kaya dan yang miskin sama-sama mendapatkan predikat ini dari Allah Azza wa Jalla dalam barisan generasi pertama umat ini. Berarti ini adalah sebuah pemberitahuan kepada kita, barakallahu fikum, apa yang ditempuh oleh para sahabat Nabi, apa yang difahami oleh mereka, apa yang diamalkan oleh para sahabat Nabi, semuanya di bawah ridhanya Allah Azza wa Jalla. Mendapatkan keridhaan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Generasi keberikutnya, kalau ingin memperoleh predikat sebagaimana predikat yang diperoleh oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, Allah telah membukakan peluang. Allah Azza wa Jalla telah membukakan jalan untuk memperoleh dan mendapatkan predikat kemuliaan tersebut, barakallahu fikum. Namun yang menjadi permasalahan di umat ini amat sangat sedikit orang yang tergiur dengan predikat kemuliaan yang disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit yang tergiur dengannya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang ada adalah ingin mendapatkan predikat yang instan. Maksudnya instan, yaitu yang ditulis di belakang nama atau di depan nama. Ia sandang di dunia ini sebatas itu, sehingga hancur lebur barakallahu fikum dari amalan-amalan yang dengannya seseorang bisa mendapatkan predikat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Telah berlalu para sahabat dengan predikat yang mulia, namun Allah azza wa jalla membukakan jalan bagi generasi-generasi yang akan datang untuk sampai menyandang predikat kedudukan derajat yang terhormat dari sisi Allah azza wa jalla melalui firman-Nya, wallazi nattaba'uhum biihsanin. Orang-orang yang mengikuti mereka para sahabat Nabi dalam barakallahu fikum dengan kebaikan, dia mencoba meneladaninya, dia mencoba mencontohinya, dia mencoba untuk kemudian meniru langkah-langkah mulia para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Di antara langkah mulia yang disebutkan oleh Allah azza wa jalla di dalam firman yang kita bacakan, yabtaguna fadlam minallahi wa ridwana. Tidak ada yang mereka cari dalam amaliyah kebaikan yang dikerjakan kecuali karunia dan ridhonya Allah, sebagaimana tidak ada yang mereka cari di saat mereka menanggung beban derita dalam melaksanakan ketaatan itu kecuali keutamaan karunia dan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini gambarannya adalah sebuah keikhlasan. Karena kejujuran barakallahu fikum akan ada dalam amalan hati, yaitu niat. Kita akan sebutkan rahimani wa rahimakumullah. Keinginan mereka untuk mencari ridha, karunia dari Allah, ini adalah sebuah gambaran tentang kejujuran di dalam iradah dan niyah para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Yang kedua, Allah azza wa jalla mengatakan, wa yansurunallaha wa rasulahu. Mereka membela Allah azza wa jalla dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata-kata membela kepentingan Allah azza wa jalla dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maknanya membela yang datang dari Allah dan rasulnya, itulah kebenaran. Mereka membela Allah azza wa jalla dan rasulnya, mereka membela apa yang datang dari Allah azza wa jalla dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah barakallahu fikum kebenaran. Di dalam kalimat ini juga mereka membela Allah dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terdapat padanya keikhlasan dan terdapat padanya sifat kejujuran barakallahu fikum. Tidak ada yang dia bela di dalam hidupnya kecuali kepentingan Allah azza wa jalla dan rasulnya, ai kepentingan kebenaran. Barakallahu fikum. Sekarang langkah-langkah ini kita dituntut untuk menirunya. Betapa sering orang tidak jujur dalam hal ini, alias berdusta, punya kepentingan dirinya, lalu dilapisi dengan barakallahu fikum kepentingan agama. Ini adalah berdusta. Dia punya barakallahu fikum kemauan dan keinginan, namun dibungkus dengan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dibungkus dengan fatwa-fatwa para ulama, padahal dia punya kepentingan. Ini adalah kedustaan. Berdusta barakallahu fikum berarti tema nilai sebuah kejujuran adalah sesuatu yang sangat tinggi dan sesuatu yang sangat besar. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ma'asyiral muslimin, orang-orang yang jujur yang disebutkan di dalam ayat akan terus ada dalam setiap masa. Orang-orang yang tulus menjalankan ketaatan liwajhillah, dan orang-orang yang tulus mengharapkan nilai dari Allah dalam menanggung beban, ujian dan cobaan dalam ketaatan, akan ada selalu orang-orang yang memang memperjuangkan kepentingan kebenaran. Maksudnya, akan terus ada orang-orang yang shodiqin di tengah umat ini. Dalil yang menjelaskan hal itu akan tetap ada di tengah umat ini, as-shodiqin, orang-orang yang jujur. Barakallahu fikum. Dengarkan firman sabda Nabi alaihi salatu wassalam, inna allaha yab'athu fi kulli ra'si mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya akan terus Allah membangkitkan dalam setiap awal 100 tahun, setiap awal 100 tahun, orang-orang yang akan melakukan perbaikan terhadap apa yang telah dirusak dalam urusan agama. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan membangkitkan di setiap awal 100 tahun orang yang akan melakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang diperbuat di dalam agama. Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, saya menjumpai dan menemukan di awal 100 tahun pertama seorang pembaharu yang meluruskan apa yang telah dirusak dari agama Allah. Dia adalah Umar bin Abdul Aziz. Kata Imam Ahmad rahimahullah, pada awal ke-200 berikutnya, kata beliau, saya menemukan dan menjumpai Al-Imam Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i yang melakukan perbaikan terhadap kerusakan. Barakallahu fikum. Maksudnya bahwa Allahu Azza wa Jalla akan terus membangkitkan orang-orang yang shadiqin, orang-orang yang jujur di tengah umat ini. Dalil yang lain, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina alal haq la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Akan terus muncul dari umatku ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, para pembela-pembela kebenaran, para pejuang-pejuang kebenaran, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Beliau menyebutkan akan terus bermunculan, la tazal, terus menerus ada dalam setiap generasi para pembela-pembela kebenaran. Barakallahu fikum. Tentu kita berharap, saya dan segenap saudaraku kaum muslimin, dimasukkan di dalam golongan umatnya yang terus menyuarakan kebenaran. Barakallahu fikum. Yang membela kepentingan kebenaran. Maksudnya melalui hadis ini, akan terus ada barisan as-sadiqun, orang-orang yang jujur. Barakallahu fikum. Setelah pesan-pesan-pesan ini, dan akan muncul as-sadiqun di tengah umat ini, Allahu Azza wa Jalla mengingatkan, di antara as-sadiqun, barisan yang mulia ini, yaitu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka as-sadiqun ini adalah orang yang terbaik menjadi teman. Orang-orang barakallahu fikum yang akan terbaik di dalam hidup kita ini menjadi teman-teman kita, rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ada orang yang mengatakan, bagaimana kami bisa menjadi orang yang jujur? Mungkin salah satu dipesankan kepada engkau, bertemanlah engkau dengan orang yang jujur. Anda akan menjadi orang yang jujur pula. Sekarang Allah Azza wa Jalla telah menyebutkan, telah muncul orang-orang yang jujur, dan terus akan bermunculan di tengah umat ini orang-orang yang jujur. Maka kita sekarang ini, umatnya Nabi alaihi salatu wassalam, telah dipesankan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kemudian menjadikan mereka teman-teman di dalam hidup kita beragama ini. Menjadikan mereka sebagai teman di dalam barakallahu fikum beragama. Kalau dia menasihati kita, dia tidak menginginkan harta benda yang ada pada kita, kemampuan yang ada pada kita, kelebihan yang ada pada diri kita. Namun dia menasihati semata-mata untuk kebaikan kita. Ini orang yang jujur. Barakallahu fikum. Kalau dia memperingatkan kita dari bahaya ini, bahaya itu, sampai kemudian bahaya organisasi, bahaya individu orang, semata-mata yang diinginkan keselamatan kita. Barakallahu fikum. Ini adalah teman yang jujur, rahimani wa rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin, kita mengangkat tema sebuah kejujuran adalah akan bisa menyelamatkan seseorang di saat ujian dan cobaan itu turun. Karena di saat ujian dan cobaan itu turun, dusta akan menjadi halal. Kedustaan akan menjadi langkah, barakallahu fikum, untuk menebar fitnah. Sekarang maaf-maaf, negeri kita ini dihebohkan dengan berita hoax. Tulisannya hoax. Dihebohkan, barakallahu fikum, menjadi pekerjaan aparatur keamanan negeri ini, sehingga di mana-mana dari masjid ke masjid memperingatkan, barakallahu fikum, tentang bahaya hoax. Terkadang mereka mencoba menukilkan firman Allahu Azza wa Jalla yang dinukil di dalam surat Al-Hujurat untuk membentuk berita-berita dusta dan berita-berita palsu, rahimani wa rahimakumullah. Benar-benar direpotkan. Di dalam setiap ujian dan fitnah, orang-orang yang gemar berdusta, orang-orang yang senang, terkadang bermunculan di permukaan. Kita tahu, kita sering dulu bermuamalah bersama dia, memang pendusta. Ketika fitnah itu turun, dia menjadi orang yang terdepan. Mungkinkah Anda akan mengatakan, oh dia jujur, sementara dalam kondisi aman, menguntungkan dia, dia tidak terlihat kejujurannya. Bagaimana lagi kalau kondisi fitnah itu, barakallahu fikum, antum mungkin menemukan itu semua. Sampai para ulama di saat fitnah baru-baru ini, mereka harus meluruskan berita-berita dusta atas nama ulama, berita-berita palsu. Halal dusta itu di masa-masa fitnah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, termasuk dari wasiat Al-Imam Rabi hafizahullahu ta'ala dalam nasihah wuddiyah liman yahtarimus salafiyah, nasihat yang hangat penuh kasih sayang terhadap orang-orang yang memuliakan as-salafiyah, barakallahu fikum. Beliau mengatakan, fa inni uqaddimu hadhihi an-nasihata li ikhwati fillah fi kulli makanin wa khassah ahli al-Yaman fa aqul. Saya ingin menyodorkan sebuah nasihat terhadap saudara-saudaraku di semua tempat, terlebih khusus di negeri Yaman. Sepeninggal Imam Al-Muhaddith Diyaril Yaman Muqbil Ibn Hadi Al-Wada'i rahimahullah, muncul fitnahnya Abu'l-Hasan Al-Ma'ribi. Nasihat beliau ini terkait dengan fitnah ini, barakallahu fikum. Dizalimi orang-orang yang menegakkan kebenaran. Dituding, dituduh, dicela dengan berbagai macam celaan. Sang bapak ini tampil untuk mengingatkan anak-anaknya yang ada di negeri Yaman di awal-awal fitnah Abul Hasan barakallahu fikum. Mereka yang menyuarakan kebenaran. Di antara nasihatnya, ya ikhwata, la takasarra'u fil ahkami. Wahai saudara-saudaraku, jangan kalian gegabah di dalam memberikan vonisan. Jangan. Karena beliau, karena hakim yang bertugas memberikan vonisan itu ada tiga, seperti yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua di antara tiganya, finnari wa wahidatun fil jannah. Mana dia sekarang? Orang yang menghukum di atas ilmu, di atas al-haq. Ini terkait dengan kejujuran. Orang yang berilmu di atas kebenaran, di atas hujjah, maka dialah yang ada di dalam jannah, di dalam surga. Adapun orang yang berhukum, menghukumi atau memvonis seseorang di atas kebodohan, ikut-ikutan, atau dia sendiri yang menghukumi, fahuwa finnar, fahuwa finnari. Kalau dia tidak menghukum atau hakim, tetapi dia mengikuti hukum yang batil ini, maka dia termasuk darinya. Ngeri, barakallahu fikum. Yang ketiga, seseorang yang sudah mengerti kebenaran tetapi dia menyimpang di dalam menghukumi, tidak lagi dengan konteks atau sandaran kebenaran, dia di dalam neraka. Kata Rasul alaihi salatu wassalam. Wasiat beliau kemudian, ya ikhwata, tathabbatu wa tarayyathu wa tabassaru wa la tansaku ma'al awatif. Wahai saudaraku, hendaklah kalian tathabbut, mencari informasi yang valid, yang benar. Hati-hatilah kalian, berilmulah kalian, jangan sampai kalian tergiring, barakallahu fikum, dalam perasaan. Ya ikhwata, alaikum bisabati alal haqqi fissarra'i wadharra'i wasyiddati warrakha'i walasiyama fi halil fitani. Wahai saudaraku, kokohlah engkau di atas kebenaran, baik di saat anda dalam kondisi senang atau dalam kondisi sedang memperoleh malapetaka, ujian hidup yang berat, apalagi di masa-masa fitnah. wa alaikum, beliau menyambungkan, wa alaikum bisidqi wal adli fi kullil ahwal wala siyama fi halatil fitan. Hendaklah kalian memiliki sifat kejujuran, keadilan dalam semua kondisi, terlebih lagi di saat fitnah turun. Hendaklah kalian barakallahu fikum memiliki sifat as-sidiq, jujur, kata beliau rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nasihat ini besar, karena termasuk dari penyebab fitnah itu membesar adalah al-kadhibu, yaitu berdusta. Satu. Kedua, termasuk di antara penyebab seseorang itu sulit dan berat kembali kepada kebenaran di saat dia menggunakan senjata dusta. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Kecil awalnya, tapi karena dimasukkan sifat dusta, menjadi sesuatu yang besar. Ringan masalahnya, gampang persoalannya, tapi di saat dibarengi dengan sifat dusta, jadi berat dia untuk kembali lagi kepada kebenaran. Berat barakallahu fikum. Kedustaan rahimani wa rahimakumullah, ini semuanya memberikan makna agar kita harus berbenah diri, agar kita menjadi orang yang jujur di dalam hidup rahimani wa rahimakumullah. Lalu kejujuran mana yang dimaksud? Kita sudah terlalu sering mendengar yang namanya kata-kata jujur. Juga kita sudah terlalu kenyang mendengar dengan kata-kata dusta. Sudah barakallahu fikum. Maaf-maaf. Kita sering terlibat di dalam al-kadhibu, yaitu dusta. Loh, kok ya? Kita akan kaji tentang kejujuran itu di mana? Maaf-maaf, kita sama-sama sering berdusta. Mari kita coba dan buktikan melalui bimbingan Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, ketahuilah oleh kalian bahwa lafaz as-sidq, kejujuran itu, dipakai dan dipergunakan dalam makna yang banyak. Pertama, jujur dalam ucapan. Jujur di dalam ucapan, kaitannya dengan lisan, ini adalah asyhar, yang paling masyhur sifat jujur barakallahu fikum di tengah kaum muslimin, dan yang paling nampak sifat jujur. Berarti di situ ada kejujuran yang tidak nampak. Yang ada adalah hubungan kita dengan Allah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayatul munafiki thalath. Tanda kemunafikan itu ada tiga. Kalau berbicara, dia berdusta lisan. Kalau dia berjanji, dia ingkar janji juga lisan. Di saat dia wa idza tumina, apabila dia diberikan amanah, dia khianat. Dalam riwayat muttafaqun alai, wa idza khosoma fajarah, ditambah oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, kalau dia debat, kalau dia dialog, selalu melampaui batas, berbuat zalim kepada orang yang berdialog dengannya, ini juga tanda kemunafikan pada diri seseorang. Lisan lagi. Jadi lebih nampak jelas dan lebih masyhur dusta itu pada ucapan. Yang kedua, as-sidqu fi niyyati wal irada, kejujuran dalam hati niat dan juga kemauan dan keinginan. Wa dzalika yarji ila al-ikhlas. Kata beliau, kejujuran di dalam niat, kejujuran di dalam keinginan dan kemauan, kembali kepada al-ikhlas. Kalau, kata beliau, amalnya itu tercampuri dengan noda-noda kepentingan dirinya, dia banyak-banyak bersedekah, niatannya, kemauannya agar harta bendanya ini dijaga oleh Allah, ditambah oleh Allah, ditumbuh suburkan oleh Allah Azza wa Jalla, di situ ada kepentingan dirinya, dia bersedekah banyak. Barakallahu fikum. Ini ternodai keikhlasan dia. Tapi Ustaz, buktinya dia dapat. Oh iya, dijaga hartanya, semakin banyak bersedekah, niat supaya hartanya dijaga, tambah sedekah, niatnya diberikan, diberikan, diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, ditambah, ditambah, ditambah. Tapi dia sudah salah niat, keikhlasan itu sudah ternodai karena ada kemauan dan keinginan pada dirinya, kepentingan pribadinya. Mengerikan. Barakallahu fikum. Urusan keikhlasan, sementara keikhlasan itu butuh kejujuran padanya. Kata beliau, kalau sudah tercampuri amalnya itu, atau amalnya, barakallahu fikum, ada kepentingan-kepentingan diri, batola sidqun niyyati, batal kejujuran niatnya, kejujuran kemauan dan keinginannya. Pemilik seperti ini, maka dia yajuzu ayyakuna kadziban, pantas untuk disenatkan padanya kadzib, pendusta. Ini amalan batin. Barakallahu fikum. Antara dirinya dengan Allah Azza wa Jalla, ternyata harus ada kejujuran. Sementara amalan ikhlas itu adalah sesuatu yang sangat berat, harus dihiasi dengan kejujuran. Kata beliau, seperti di dalam hadis, tiga orang alim, qori, mujahid. Orangnya alim, maksudnya dia belajar ilmu, amalan besar, amalan soleh, tetapi ada kepentingan dirinya di dalamnya supaya dikatakan alim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang ini pada dirinya sesungguhnya sudah berdusta. Berdusta di dalam niatnya dan keinginannya. Kedua, mujahid, orang yang qari. Dalam riwayat yang lain disebutkan barakallahu fikum, orang yang bersedekah supaya dikatakan dermawan, kepentingan buat dirinya di dalam amal besar ini. Rahimani wa rahimakumullah. Kata Allah Azza wa Jalla, sudah diberikan di dunia gelar orang dermawan, dia dapat gelar orang alim, dia peroleh gelar mujahid, pejuang, pahlawan, dia dapat. Tetapi coba nilainya setelah itu. Allah Azza wa Jalla memasukkan dia ke dalam neraka di atas amal-amal besar di dalam Islam. Tidak adanya kejujuran di dalam niat. Padahal hubungan batiniahnya dengan Allah Azza wa Jalla, barakallahu fikum, hubungan batiniahnya dengan Allah, ternyata di situ tidak ada kejujuran, Allah bongkar di hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang kedua. Yang ketiga, kata beliau, as-sidqu fil azmi wal wafa'i. Azam, saya berazam untuk itu. Ingat, Anda harus membuktikan sebuah kejujuran padanya dalam azam engkau, keinginan engkau yang kuat dan keras. Engkau harus membuktikannya. Kalau tidak, Anda akan tergolong orang yang kadzib, berdusta. Ya akhi, ana berazam untuk belajar. Wes polesan lisan aja. Sudah terlalu banyak peluang-peluang dibukakan, kesempatan-kesempatan. Ana berazam, ana berazam. Butuh kejujuran padanya. Kalau seseorang tidak memiliki sifat jujur dalam azamnya, dia akan termasuk berdusta, barakallahu fikum. Demikian juga kaitannya di saat dia berjanji. Apakah janji ini dia ucapkan pada dirinya? Tidak ada yang tahu, barakallahu fikum. Atau janji itu dilontarkan. Kejujuran para sahabat di dalam azam dan juga pemenuhan janji, inilah yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla di dalam firman-Nya, minal mu'minin rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi. Dari kaum mu'minin ada rijal-rijal yang mereka benar-benar jujur untuk menerapkan dan membuktikan apa yang sudah diikat perjanjian mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kejujuran barakallahu fikum di dalam azam, keinginan yang keras dalam sebuah janji harus jujur barakallahu fi. Yang keempat, as-sidqu fil a'mali, kejujuran di dalam amal kita. Apa yang dimaksud? Kata beliau, sejalannya antara apa yang nampak pada diri kita dengan apa yang tersembunyi dalam batin. Yang nampak ini bukan sebuah kamuflase, sementara di dalam batin ada yang engkau inginkan, ada yang engkau maukan. Rahimani wa rahimakumullah. Ingin sanjungan, ingin dibalas dengan yang lebih baik lagi, ingin baruk, ini di hati. Anda tawadu, padahal itu bukan sifatnya engkau, bukan wataknya engkau. Anda tidak punya jiwa ini sesungguhnya, tapi Anda ingin menggait, Anda ingin menarik, Anda ingin mancing agar dia dekat dengan Anda, agar dia barakallahu fikum siap berkorban harta benda apapun yang Anda inginkan. Amaliah lahiriahnya dipoles, namun batiniahnya tidak sama dengan amal lahiriahnya. Ini namanya dusta. Ya Allah, berat. Yang terkait dengan as-sidqu, kejujuran itu barakallahu fikum. Yang terakhir, ya Allah, yang terakhir barakallahu fikum, as-sidqu fi maqamatiddin, kejujuran di dalam semua tingkat-tingkat di dalam agama, kedudukan-kedudukan mulia di dalam agama. Kata beliau, wa huwa a'la darajat, dan ini dah tingkat kejujuran yang paling tinggi. Kef, apa maksudnya? Kasidqi fil khawfi, kejujuran seseorang ketika dia punya rasa takut di depan orang ramai, kelihatan ya Allah takut dia. Tapi di saat kemudian fisir, dalam kondisi sunyi, sepi, rahasia, ambil HP, melanglang buana dari negara timur dan barat, membuka maaf-maaf semua yang berbahaya, wanita-wanita yang membuka auratnya padahal istrinya ada di sebelah. Barakallahu fikum. Padahal anak-anaknya cuma beda tembok. Ketika datang istrinya, pura-pura seperti orang takut. Ini namanya dusta. Barakallahu fikum. Ternyata di dalam khauf yang ada pada diri kita itu, harus di situ ada sebuah kejujuran. Harus adanya kejujuran barakallahu fik. sehingga di mana saja engkau berada, waktu sunyi, sepi, ramai, tetap engkau punya rasa takut. Inilah dia kejujuran. Ada kesempatan untuk melakukan maksiat, Anda rem diri. Rem karena takut kepada Allah. Semata-mata takut murka Allah. Ini adalah sebuah kejujuran. Tapi berat. Berat. Barakallahu fikum. Keberikutnya warroja. Tingkatan-tingkatan agama ternyata harus ada padanya as-sidqu, kejujuran. Di saat dia berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar istrinya disembuhkan, anaknya disembuhkan, belum terwujud harapannya ngambek. Loh, keep ngambek. Iya. Ya Allah, saya sudah lama doa. Sudah lama minta. Kok belum dikabulkan? Saya sudah melakukan ini, melakukan itu, usaha ini, usaha itu. Berarti Anda tidak jujur. Jangan menggambarkan semua apa yang Anda harapkan itu akan diberikan oleh Allah. Tidak. Betapa banyak terungkap harapan para nabi dan rasul, tetapi tidak diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Bukankah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam telah mengungkapkan harapannya agar istri dan anaknya itu menjadi orang yang beriman? Tetapi harapannya tidak terwujud dan tidak diberikan oleh Allah. Namun dia tetap menghadapi ujian dari istri dan anaknya. Inilah kejujuran. Barakallahu fikum. Allahu Azza wa Jalla pasti akan memberikan engkau apa yang engkau butuhkan. Allah akan memberikan engkau apa yang engkau butuhkan. Dan Allah tidak akan memberikan semua apa yang engkau harapkan. Apa yang engkau butuhkan dalam ketaatan kepada Allah, Allah persiapkan. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah. Apa yang beliau sebutkan ini, al-khawfu war-raja'u, ternyata kedua ini harus selalu menyertai setiap ketaatan dan ibadah yang kita lakukan. Berarti harus selalu ada kejujuran padanya. Allah Azza wa Jalla bercerita tentang para nabi dan rasul. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaba wa rahaba. Ibadahnya para nabi dan rasul selalu pada konsep khauf, takut kepada Allah, berharap di dalamnya kepada Allah. Ini kan sering luput dari diri kita, saya dan antum semuanya. Makanya kita sama-sama saling ingat mengingatkan, saling menasihat menasihati. Dalam ketaatan sering luput rasa takut dan harapan, sebagaimana sering luputnya untuk kita melakukan koreksian terhadap keikhlasan yang ada pada kita. Barakallahu fikum. Demikian juga dalam zuhud kita butuh kejujuran. Ada orang yang kalau berbicara zuhud, zuhud, zuhud, zuhud, zuhud, wah baca kitab, zuhud, zuhud, padahal pada dirinya muyul terhadap dunia itu gede, besar. Berarti ini adalah sebuah kedustaan. Pada diri zuhud itu butuh kejujuran. Demikian juga kaitannya dengan ridha. Seorang suami mengatakan, saya ridha lah. Kamu tidak berdandan di hadapanku. Karena sudah kamu kelihatannya sudah cantik, enggak perlu dandan. Barakallahu fikum. Misalkan, saya ridha. Kalimat ridha ini butuh sebuah kejujuran. Dan harus dibuktikan kejujuran itu, barakallahu fikum. Anda tidak terpikat di jalan bersama orang yang berdandan. Lalu sampai rumah ngamuk, ngambek karena istri tidak berdandan. Misalkan. Tidak tertarik. Butuh kejujuran di saat mengungkapkan sifat ridha. Atau sebuah musibah turun. Ya sudah, saya ridha. Allah menguji saya demikian. Di kesempatan dan di majlis yang lain, ungkapkan sebuah kekesalannya. Saya sudah miskin, tidak punya apa-apa. Tapi ujiannya kok seberat ini? Tadi mengungkapkan, sudah saya ridho, nerima. Keridhoan itu butuh kejujuran, barakallahu fikum. Dalam kondisi apapun dan bagaimanapun, tetap memperlihatkan keridhaan. Kemudian al-hub wa tawakkul, cinta juga tawakal, semuanya ini butuh kejujuran. Berarti kejujuran itu harus ada dalam semua ketaatan, dalam semua kebajikan. Karena ini akan menjadi penopang, penguat di saat ujian-ujian itu datang. Ma'asyiral muslimin, terkait dengan keutamaan dan nilai kejujuran itu, terlalu banyak di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kejujuran yang ada pada seseorang akan mengantarkan kepada kebaikan. Kejujuran yang ada pada seseorang akan menurunkan barakah, barakallahu fikum, dari Allah azza wa jalla. Kejujuran yang ada pada seseorang akan menjadikan orangnya itu tenang, tenteram, tidak pernah gelisah, barakallahu fikum. Kejujuran pada diri seseorang, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyira muslimin dan muslimat yang saya hormati, maka saya menyimpulkan pembahasan pada malam hari ini. Kita kejujuran atau nilai kejujuran itu adalah barakallahu fikum, nilai-nilai yang kita sebutkan tadi. Turunnya barokah, bisanya melakukan kebaikan, itu harus ada dalam, harus ada perjuangan dari diri kita sendiri untuk kemudian mendapatkannya. Yang kedua, karena ini adalah sesuatu yang terkait dengan ibadah kepada Allah, jangan berhenti untuk meminta selalu bantuan kepada Allah. Ya Allah, termasuk dari sifat yang berbahaya pada diri saya ini, lisannya suka berdusta pada anak, ada setan. Padahal dia sendiri enggak lihat setan. Tapi dia nakuti anaknya dengan cara dusta. Mau memberhentikan tangisan anaknya ditakuti dengan kucing, padahal enggak ada kucing. Dusta. Betapa gampang kedustaan itu terjadi, barakallahu fikum. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang membiasakan diri jujur, Allah akan tulis di dalam barisan siddiqin, orang-orang yang jujur. Berarti ada upaya dari diri kita untuk membiasakan, barakallahu fikum, memiliki sifat as-sidqu, yaitu jujur. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, minta bantuan, jujur. Kalau sekiranya pintu Allah terus diketuk, minta bantuan keikhlasan, minta bantuan kejujuran, minta segala apa yang kita butuhkan, Allah Azza wa Jalla pasti akan mengabulkannya. Kalau tidak segera di dunia, Allah akan menggantikannya di dunia dengan yang lebih baik dari apa yang kita minta. Kalau tidak dibalas di dunia, artinya diberikan, Allah simpankan buat kita kelak di akhirat. Ini loh yang Anda dulu minta di dunia, sekarang ditunaikan oleh Allah. Allah pasti akan mengabulkan semua permintaan kita. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah pengabulannya itu langsung atau digantikan dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang dia minta? Ketiga, Allah tabungkan buat dia, nanti dibayar ketika kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sekali lagi, kita semuanya harus banyak-banyak berdoa, meminta kepada, ketuk pintunya, barakallahu fikum. Ketika kita berjalan, mau ke tempat usaha kita, mau ini, mau itu, minta bantuan kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla terus memberikan bantuan, barakallahu fikum, kepada kita untuk memiliki sifat-sifat yang mulia dan agung, terlebih di saat ujian dan fitnah itu turun, terlebih di saat yang dusta atau kedustaan itu menjadi sebuah akhlak di tengah umat ini, rahimani wa rahimakumullah. Kita tampil melatih diri untuk menjadi orang yang jujur. Insyaallah, nilai kejujuran yang kita wujudkan pada diri di tengah-tengah sulitnya menemukan orang yang jujur, di tengah-tengah kerusakan suasana dan kondisi, sulit dan berat untuk mencari orang yang jujur, engkau tampil menjadi orang yang jujur, engkau akan punya lipatan nilai yang engkau akan bisa petik dari kejujuran itu sendiri. Karena tinggi besar nilai dari Allah Azza wa Jalla tergantung dari besar kecil pengorbanan seseorang, barakallahu fikum. Sekali lagi, kita terus selalu meminta bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, barakallahu fikum, pada kesempatan kali ini. Dan ada dua pertanyaan yang saya jawab pada malam hari ini, barakallahu fikum. Siapa yang nanya? Bunyi? Oh, bukan. Di antara fitnah yang besar di zaman ini adalah Android dan game online. Sampai-sampai seorang bapak kesulitan mencegah dan menasihati anaknya dari bahaya fitnah tersebut, dikarenakan bapaknya juga senang bermain Android dan game online. Apa nasihat Ustadz untuk bapak seperti ini? Barakallahu fikum. Nasihat ini saya tujukan pertama kali kepada saudaraku Ahlus Sunnati wal Jamaah, dan secara umum saudaraku kaum muslimin dan muslimat. Anak itu adalah sebuah anugerah dari Allah dan amanah dari Allah Azza wa Jalla. Anak sebagai amanah dari Allah, berarti kita harus menjadi orang yang amanah di dalam memikulnya. Barakallahu fikum. Menjadi orang yang amanah, rahimani wa rahimakumullah jami'an, termasuk bentuk dan gambaran amanah seorang ab dan keduanya menjadi tauladan yang baik pada anak-anaknya. Al-ab dan al-um harus menjadi tauladan yang baik terhadap barakallahu fikum anaknya. Apa yang dianggap baik oleh anak ini, apa yang dianggap baik oleh kedua orang tua. Apa yang dianggap jelek anak ini, atau jelek di hadapan anak ini, apa yang dipandang jelek di hadapan kedua orang tuanya. Sebagai barakallahu fikum tauladan, maka dia harus menjadi orang yang paling bertakwa kepada Allah. Sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam, dia bertakwa di dalam membawa amanat ini. Kalau dia tidak berbaju dengan baju taqwallahi azza wa jalla, saya dia akan menyia-nyiakan amanah dari Allah Azza wa Jalla. Dia akan menyia-nyiakan amanah ini. Contoh misalkan seperti yang disebutkan, Android, game online. Di sana akan dijumpai muharramat atau minimal akan terlalaikan engkau dari beribadah kepada Allah. Kalau seorang al-ab dan al-um memberikan contoh negatif terhadap anaknya, dengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kalau pada anak itu berubah fitrahnya menjadi kafir, Yahudi, Nasrani, Majusi, kedua orang tuanya lah yang punya andil. Maka kedua orang tua dengarkan tugas yang diamanatkan oleh Allah Azza wa Jalla pada diri anak kita ini, yaitu dia terlahir dalam kondisi fitrah. Wahai al-ab, wahai al-um, jagalah kesucian fitrah ini. Jaga Bagaimana cara menjaganya? Anda memulai dari diri Anda. Anda memulai. Karena kebaikan yang Anda memulai dari diri akan bisa menurunkan berkah buat anak-anak kita. Barakallahu fikum. Kalau misalkan wahai al-ab dan wahai al-um, Anda sudah berupaya dengan maksimal membenahi diri yang lalu-lalu dari noda-noda dosa, engkau segera meminta ampun kepada Allah. Apa yang telah lewat engkau isi dengan takwa Allah Azza wa Jalla. Namun anak rusak kefitrahannya. Anda terus berusaha. Anda terus mengingatkan. Sudah ada para pendahulu kita minal anbiya yang diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan seperti itu. Sabarkan dirimu. Terus memperbaiki hubungan dengan Allah Azza wa Jalla. Suara Anda sudah tidak didengar sama anak. Namun suara doa Anda didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Sabarkan barakallahu fikum diri engkau. Tapi ingat, jangan sampai kita merusak kefitrahan yang ada pada anak itu. Ini amanah dari Allah Azza wa Jalla. Anak itu terlahir dalam kondisi suci, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan merusak, menghilangkan kesucian itu. Barakallahu fikum. Nasihat secara khusus kepada al-ab dan kepada al-um. Kedua, al-ab dan al-um, kalau dia tidak punya kemampuan untuk menjaga fitrah sang anak, lalu barakallahu fikum, ada orang lain yang ingin membantu dia menjaga fitrah anaknya di sebuah pondok pesantren. Tampil orang yang dari jauh, bukan dari kampungnya, ingin membantu di sekitar untuk menjaga fitrah anak. Tentunya bagi kedua orang tua harus memberikan bantuan yang maksimal. Karena tanggung jawab pertama penjagaan fitrah itu ada pada pundak kedua orang tua. Di saat ada orang yang membantu dia, berarti kan teringankan. Tapi kenyataannya, banyak orang yang setelah menyerahkan anaknya untuk belajar, tidak diberikan perhatian yang sangat. Seolah-olah sudah hilang beban tanggung jawab melindungi fitrah. Ketika anaknya di pondok pesantren dilarang untuk memakai HP, apalagi bermain game contohnya, yang membantu dia untuk menjaga fitrah ini berpesan lewat buku komunikasi, tolong anaknya jangan. Bapak yang benar-benar bertanggung jawab, dia akan melaksanakan amanat orang yang membantu terjaganya fitrah anaknya. Dia tolong, dia bantu, dia jaga. Tidak kemudian kesel, wes, kamu kan dilarang itu di pondok, ya di pondok. Tapi di rumah, mulai sudah dalam kondisi enggak sadar bahwa ini adalah di pondok diperbaiki fitrahnya, di rumah dirusak. Kembali lagi, sabar ustadznya untuk memperbaiki, pulang dirusak lagi. Nanti baru dia menyesal setelah selesai dari pondok, anaknya bergaul, ingin merdeka. Siapa yang punya andil padanya? Barakallahu fikum. Dari majelis ini saya ingatkan kepada kedua orang tua, mari kita wujudkan amanah Allah Azza wa Jalla untuk menjaga dan melindungi fitrah anak-anak kita. Mereka terlahir dari kita ini, tulang rusuknya kita, dalam kondisi suci. Berarti ini pesan dari Allah bagi kedua orang tua, lindungi, jaga kesucian anak ini. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa, pertanyaan yang bisa saya jawab pada malam hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Selama duduk dan bertemu bersama ikhwani di rumah Allah Azza wa Jalla ini, barakallahu fikum, saya mohon maaf atas semuanya itu. Dan saya sebelum menutup, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada siapapun yang menjadi sebab terwujudnya dan terlaksananya pertemuan ini, barakallahu fikum. Dan semoga Allah membalas siapapun yang punya andil besar ataupun kecil di dalamnya. Semoga Allah membalasnya dengan balasan yang lebih baik dari apa yang dia korbankan. Allahumma amin. Allahumma amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.